Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat ini terus kita ucapkan dari lisan kita kepada Zat yang Maha Hidup sendiri, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, serta Zat yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, yang telah mengajarkan kepada kita membaca di awal salat dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang mengajarkan juga kepada kita di awal iftitah dengan membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, saya mengarahkan wajah saya kepada Zat yang telah menciptakan dan mengurus seluruh langit dan bumi, yang telah mengajarkan kepada kita mengacakan di awal al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, yang mengajarkan kepada kita gerakan rukuk dan mengajarkan kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung, mengajarkan kepada kita i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya. Lalu kita membaca Rabbana walakal hamd, segala puji bagimu ya Allah. Dan seterusnya sampai tahiyat, kita dianjurkan membaca at-tahiyatu lillah, yang berarti kemuliaan dan kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menjadikan kalimat ini untuk menambah nikmat seorang hamba, maka sangat wajar kalau kita mengucapkannya. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memberikan salam kepada beliau bersama dengan malaikatnya. Pagi ini kita masuk ke kitab yang baru, dan sudah saya jelaskan di Bulughul Maram ada istilah kitab dan ada bab. Kalau kitab berarti induk bahasan, nanti akan ada substansialnya bab-bab di bawah kitab itu. Dan pagi ini kita masuk ke kitab yang baru, Kitabun Nikah atau Kitab Nikah. Hadis pertama nomor 994, An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa'innahu agaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm fa'innahu lahu wija', muttafaqun alayh. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan sudah saya sering titik beratkan, setiap nama di dalam tulisan bahasa Arab kalau bersambung antara nama anak dengan ayah, maka ditulisnya bin dan bukan ibn. Ibn itu ditulis kalau nama anak ditulis di akhir baris tulisan, kemudian nyambung ke bawah nama ayahnya, baru digunakan ibn. Jadi di sini tulisan terjemahannya keliru. Yang dikatakan Abdullah ibn Mas'ud, ya, mestinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, wahai generasi muda, wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kalian telah mampu berkeluarga, hendaklah ia menikah. Sebenarnya lebih tepat istilah menikah daripada kawin, ya. Terjemahnya di sini kawin. Karena ia dapat menikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maksudnya menikah, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu dapat mengendalikannya. Hadis ini muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini banyak sekali pelajaran, dan memang para ulama-ulama fikih dan hadis meletakkan hadis ini di awal bab-bab mereka. Karena memang dalam Islam, ibu-ibu sekalian, menikah itu adalah sebuah ibadah yang sangat luar biasa, ya. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain berbunyi, man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinah, falyadhman fi nisfil baqi. Siapa yang menikah, dia telah menyelamatkan setengah kehormatan agamanya. Maka dia tinggal falyattaqi fi nisfil baqi, dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Kira-kira godaan yang paling besar bagi laki-laki apa? Atau siapa? Perempuan. Godaan yang paling besar buat perempuan siapa? laki-laki. Keduanya, enggak, di sini dari sisi manusia, pasti kalau ada anak-anaknya ibu yang sudah mulai membangkang dengan orang tua, kalau dia perempuan, pasti ada laki-laki di belakangnya. Kalau laki-laki sudah mulai membangkang dengan orang tuanya, coba telusurin ada perempuan di belakangnya. Ujung-ujungnya seperti itu. Gangguan datang dari lawan jenis. Lawan jenis ini berpengaruh sekali. Kok bisa seperti itu? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan kita memang berpasang-pasangan. Pasti akan ada rasa suka, pasti akan ada rasa cenderung. Dan kecenderungan ini kemana-mana, kenalan, sentuhan, ciuman, sampai berhubungan biologis. Itu sudah umum. Agama kita mengajarkan tentang cara, tata cara untuk bisa melakukan hubungan yang benar. Karena memang Allah mengatakan dalam salah satu ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, zuina linnasi hubus syahawati minan nisa, telah dihiasi bagi manusia, laki-laki, perempuan juga sama, hubus syahawat. Hub ini rasa suka, syahwat diikuti dengan hawa nafsu. Kecenderungan kepada lawan jenis ini bukan hanya sekedar kecenderungan biasa. Kalau di follow up terus itu akan ada syahwat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita. Dia yang menciptakan, dia memberikan potensi itu, tapi dia menuntun caranya. Dia menuntun caranya. Sudah pernah saya jelaskan dulu ya, di salah satu pertanyaan kemudian saya jawab, perbedaan dasar antara perzinahan dengan nikah itu hanya 5 menit. Perbedaannya hanya 5 menit. Hanya kalimat akad saja. Keduanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Keduanya memenuhi kebutuhan biologis. Yang pacaran tadi sehingga berzina, kebutuhan dia lakukan itu karena kebutuhan biologisnya. Orang menikah juga sama. Faktor yang paling utama dalam rumah tangga kebutuhan biologis, yang lainnya datang setelah itu. Perbedaan dasar, kalau berzina, maka keduanya tidak akan tenang, sembunyi-sembunyi, dan pada saat perempuannya hamil apa yang terjadi? Dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir, gak jelas statusnya. Gak ada penisbatan nama anak kepada ayah yang telah berzina dengan ibunya. Gak ada penisbatan nama ya. Karena memang ini hasil zina, walaupun dia pemilik sperma. Sama halnya tidak ada hak waris antara anak yang hasil zina dengan ayahnya. Gak ada hak waris di situ. Itu hukum syar'i. Bagaimana Ustaz kalau sudah terlanjur terjadi? Ya itu konsekuensi, resiko. Kapan ini dikatakan, oh gak apa-apa, melanggar hukum agama dan jadi masalah seperti sekarang, jadi penyakit di masyarakat. Ada orang subhanallah, ibu-ibu sekalian, dia rusak memulai rumah tangganya dengan sesuatu yang salah, hamil di luar nikah misalnya, haram, berzina, anaknya berbahaya nih, tidak jelas statusnya, gak boleh sebut kepada ayahnya. Dia ingin anaknya juga sama nasibnya. Kok aneh? Iya, dibiarin juga anaknya hamil di luar nikah. Banyak terjadi kasus seperti itu. Jangan sampai keburukan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita diwariskan kepada anak-anak. Ini pemahaman yang keliru. Gak boleh. Tidak ada rumah tangga yang diharapkan penuh dengan cinta kasih sayang kalau dimulai dengan yang haram. Gak bisa. Ibu-ibu sekalian, dosa yang dilakukan oleh seseorang, hukuman yang datang dari dosa itu lebih berat daripada apa yang dia lakukan. Saya kasih contoh gini. Kalau ada orang mencuri 10 ribu rupiah, mencuri 10 ribu rupiah, apakah hukumannya nanti dari Allah ukurannya seperti 10 ribu rupiah? Jawabannya tidak. Dia bisa sakit, masuk rumah sakit, mengeluarkan biaya 1 juta gara-gara mencuri 10 ribu. Kalau orang faham poin ini, dia tidak membuka pintu dosa, karena dosa nikmatnya cuma saat itu saja, tapi konsekuensinya panjang. Contoh yang lain, kalau ada orang yang minum segelas racun, cukupkah segelas racun itu diobatin dengan segelas susu? Gak mungkin. bisa 1000 gelas susu baru bersihin 1 gelas racun. Seperti itu konsekuensinya ya. Jadi jangan sampai dianggap remeh, sebab saya temukan ada orang-orang banyak kasus-kasus rumah tangga yang konsultasi dengan saya, dan saya lihat dengan mata kepala mereka begitu. Ibu-ibunya belum pakai jilbab kecuali nanti umur 30 tahun, 40 tahun. Anak perempuannya pun sama. Dia pakai jilbab, anaknya enggak, telanjangan di sana sini. Karena dia anggap dia dulu pakai jilbab umur 30, anaknya juga enggak apa-apa. Baik, kalau anak Anda meninggal umur 20 tahun, siapa yang bertanggung jawab? Si orang tua. Itu amanah. Jangan kebobrokan dan kesalahan kita dalam masalah agama dibawa kepada keturunan kita ya. Itu kekeliruan, enggak boleh. Jangan juga pernah mengukur kemampuan anak kita sesuai dengan kemampuan kita. Misal kita masukin di sekolah nih, hafal Quran 1 tahun 5 juz. Lalu kita sendiri mungkin mengaji aja masih susah. Mengkhatam Quran aja setahun sekali masih susah. Lalu kita tarik ya, kapasitas kita itu kepada anak-anak. Kesian berat 5 juz. Padahal sebenarnya ringan buat dia, buat kita berat. Jangan ditarik itu kepada anak-anak. Biarin dia hafal Quran. Jadi bukan berarti karena kita tidak mampu, kita punya kesalahan agama sebelumnya diwariskan ke anak keturunan, ini gak boleh. Kesalahan yang fatal ini gitu kan, harus diperbaikin. Sederhana tapi efeknya besar. Bedakan dengan menikah, ibu-ibu sekalian. Menikah dalam Islam, pada saat dia menikah cuma didatangkan walinya wanita, dua saksi mahar. Dan kata Nabi SAW, aktsaruhunna baraka aqalluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya dalam pernikahan, yang paling sederhana maharnya. Makin sederhana diletakkan di depan dia pada saat akad nikah. Ini mahar ya. Mahar ini syarat untuk sahnya pernikahan. Bukan kita bicara saling bantu untuk biaya ongkos pernikahan, itu lain. Ini sesuatu yang ditaruh di situ. Kayak Indonesia sudah bagus perangkat sholat dan seterusnya. Dengan kalimat akad, si wali mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak saya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. Si laki-laki bilang, saya terima, sah pernikahannya. Tidak ada yang tidak tahu rahasia umum malam pertama mereka berhubungan biologis. Pada saat istrinya hamil, apa yang terjadi? Dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat. Dan anak yang lahir jelas statusnya. Perhatikan beda antara zina sama nikah. Dia bisa berhubungan biologis dengan tenang, milih waktu, milih tempat, gak ada yang curiga, jalan sama-sama orang tahu, oh istrinya, oh suaminya, gak ada masalah. Lalu kenapa ada orang milih jalur ini nih? Yang anehnya, banyak sekali muslimah yang tidak sadar masalah ini. Saya pernah temukan, subhanallah, ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah, dan mudah-mudahan juga Allah bisa mengubah kalau ada yang seperti ini. Dia berkata, ya, dia berkata berkata kepada anaknya, kepada keluarganya, sampai saya ditanya untuk terhukumnya seperti apa nih? Enggak apa-apa deh, anak saya pacaran di rumah saya. Daripada nanti dia di luar saya enggak tahu sama siapa. Jadi pacarnya datang ke rumah, subhanallah, masuk sama-sama di ruang tamu, duduk berdua di belakang di taman, masuk dalam kamar, enggak apa-apa. Loh, subhanallah ini. Terus yang nanggung dosanya siapa? Ya ibunya, ayahnya. Kok bisa? Sama saja antara anak kita berzina dengan pacarnya di rumah dengan orang lain yang kita datangkan suruh berzina di rumah. Sama persis. Bedanya cuma ini statusnya anak. Apakah rumah kita bisa dapat berkah kalau begitu? Dia kalau berzina, kemudian kita anggap, oh gak apa-apa. Bagaimana kalau dia putus dengan pacarnya? Gak jadi nikah. Bagaimana kalau dia hamil di luar nikah, ditinggalin oleh laki-laki tersebut? Ini belum kita bicara efek dosa ya. Ini baru efek sosialnya. Udah kacau balau. Baik Ustaz, sekarang kalau mau menikah, bagaimana caranya kalau orang tidak pacaran? Ada rahasianya. Ada 3 poin besar di dalam hukum fikih kita. Tanpa pacaran bisa nikah, bisa tahu siapa dia. Gak perlu saya buka jilbabnya, lihat rambutnya. Gak perlu harus tes dulu, cek dulu, pacaran setahun gak perlu. Gimana caranya? Itu sudah hukum, hukum syar'i. Allah turunkan dari langit. Ada 3 hal yang mendasar. Ibu-ibu boleh lakukan, bapak-bapak boleh lakukan. Yang pertama, melihat sesuatu yang menarik dari calon pasangan kita. Dan tolok ukurnya wajah dan telapak tangan saja. Itu hukum syar'i begitu.

saya biasa kumpul sama teman saya ke pantai, saya hobi naik gunung, saya ini. Dari situ sudah bisa ditangkap. Oh iya lingkungannya. Oh saya kalau weekend saya taklim, pengajian di sana. Kalau azan saya sholat di sini, kan gitu. Lingkungan membentuk. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW? Ingat ini majelis ilmu, taklim agama, bukan karangan saya. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Di mana lingkungannya dia? Boleh sebelum menikah kita tanya. Kamu bekerjanya di mana? Kamu di bidang apa? Oh saya biasa saya kerja rentenir. Dua misal. Saya siapa kamu kerjanya apa? Oh saya pemilik hotel. Hotelnya di sana terkenal tempat itu suka banyak berzinahan. Udah bisa jadi tolok ukur. Ini sebuah hal yang mesti difahamin ya. Ini masih awal, kita bicara di awal bab nikah, masalah bagaimana memilih pasangan. Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita sebuah kata kunci yang luar biasa. Kalau memilih pasangan, khusus untuk perempuan dan walinya perempuan, ya, si wanita dan ayahnya yang menentukan nanti pernikahan. Kata Nabi SAW, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُكَهُ فَزَوِّجُهُ illam taf'alu takum fitnatul ardi wa fasadun kabir. Kalau telah datang kepada kalian wahai kaum wanita, wahai ayahnya, laki-laki yang kalian sudah tahu ridho, terima akhlak dan agamanya. Tidak ada di sini fisiknya ya, relatif. Ada orang yang suka tinggi, suka pendek, putih, sawo mateng, hitam, itu terserah selera dia, itu lain. Yang dimaksud sini globalnya, yang kalian harus fokus adalah akhlaknya, perilaku, tutur katanya, bermuamalahnya seperti apa, dan agamanya, azan ke masjid, sholat laki-laki itu. Dia menjaga pandangannya, menjaga dari hal-hal yang haram, maka terimalah lamarannya. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Artinya hidup kalian akan kacau kalau bukan itu yang dipilih. Gitu. Itu wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Bagi yang mau mengamalkan, alhamdulillah. Yang tidak mau ngamalin berarti akan kena ancaman hadis nanti. Banyak orang, ada kasus rumah tangga pernah, ada ibu-ibu bilang, Ustaz saya 10 tahun nikah suami saya gak mau sholat. Suami saya suka selingkuh. Sana sini segalanya buat macam-macam. Ada yang masih mabuk. Ada juga bapak-bapak pernah bilang, Ustaz saya 10 tahun nikah istri saya gak mau pakai jilbab. Enggak mau bakti, bantu saya untuk bakti dengan orang tua saya. Enggak mau ini, enggak mau itu, enggak jalankan kewajiban, suka bangkang, gitu kan. Ada kemarin satu orang laki-laki subhanallah bicara sama saya, "Ustaz, saya baru cerai sama istri." "Kenapa, akhi? Kok bisa cerai?" "Baik, bisa ketemu enggak bicara sebentar?" "Baik, silakan." Kebetulan memang dekat rumah saya dan memang dia saya kenal gitu. Jadi saya tidak waktu khusus tapi memang pas mau pulang kami mampir di pinggir jalan, lalu dia ngobrol lah. Dari ceritanya dia terus terang ya, tidak masuk di akal saya gak tahu kalau ada kasus seperti itu. Dia bilang, saya kalau mau keluar, istri saya curiga mungkin di luar ini saya akan ketemu sama perempuan, padahal sebenarnya tidak, pasti pintu dikunci, ditahan, kalau saya mau keluar dia aja berantem. Dan berantemnya tuh pukul-pukulan fisik. Loh, ini perempuan dari mana asalnya nih? Luar biasa, mau ngajak berantem laki-laki, ngapain? Ngapain ini? Pertanyaan saya satu kepada orang-orang semua ini. Kalau ada ibu-ibu pun yang hadir mengalami kasus yang sama, pertanyaan saya coba dijawab dalam hati aja sendiri. Sebelum menikah, tahu gak kalau orang itu begitu? Umumnya jawabannya, sudah. Yang menikah sama laki-laki yang dasarnya selingkuh itu, ternyata dia sudah tahu laki-laki ini sebelumnya playboy memang. Udah memang gonta-ganti pasangan. Dia tahu pernah pacaran sama temannya, sama ini, sama itu. Dia tahu, tapi dia menikah. Berarti konsekuensinya harus siap juga dia lakukan setelah nikah. Jangan heran, gak usah. Udah biasa aja. Karena kita sengaja memilih pasangan yang dasarnya itu sifat dia. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, kalau orang niat mau menikah, orang niat mau menikah ya, minta, apalagi kalau dia istikharah, minta kepada Allah, Allah berikan banyak isyarat sebelum nikah. Ada informasi sampai tentang orang itu, luar biasa gitu. Dia begini, dia begitu, dia pernah bohong, dia pernah dusta, dia macam-macam, gitu kan? Itu sudah isyarat dari Allah. Artinya jangan pilih orang ini, gak baik. Tapi kadang-kadang orang hanya dahulukan fisik saja, gak apa-apa deh, nanti gampang, nanti saya suruh istri saya pakai jilbab, nanti. Ya jangan heran 10 tahun nikah gak mau pakai jilbab. Kenapa gak nikah dari awal yang pakai jilbab? Kenapa harus buat PR? Rumah tangga adalah bahtera, jalan menuju ke surga. Kalau ibu-ibu lihat ceramah saya ada di YouTube itu, ketik Khalid Basalamah terus jalan tol menuju ke surga. Bahasa saya jalan tol ini kultum, cuma 7 menit. Subhanallah, banyak sekali yang hubungin saya tersentuh dengan ceramah itu. Saya hanya ceramah 7 menit, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pernikahan itu jalan tol ke surga. Ibu jadi istri nih, cuma melayani satu orang itu suami. Makannya, minumnya, layani, semua mati masuk surga. Gampang sekali. Suami kerja, nafkahnya dikasih istrinya, ada anak-anak nanti dididik, masuk surga kalau meninggal. Apa kata Nabi SAW, tidak ada wanita yang menjaga 5 waktu sholatnya. Gak disebutin sholat sunnah ya. Sunnah tambahan nih, 5 waktu sholat saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 10 menit siap sholat. Cuma 50 menit, kurang dari 1 jam sehari. Berpuasa Ramadannya, gak disebutin puasa Senin, Kamis, itu tambahan, puasa wajib. Dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf. Apa yang suaminya minta, minum, minta ditemanin, minta ngobrol, itu aja. Kecuali pada saat dia meninggal dunia, boleh masuk pintu surga 8, dia pilih yang mana dia mau. Gampang gak masuk surga? Mudah sekali. Makanya syaitan selalu menggoda seorang istri agar bangkang sama istrinya. Suaminya, maaf. Membangkang. Masya Allah, kalau materi ini hidup semua. Coba untuk ke... Waktu kemarin masalah bab-bab yang sebelumnya itu ngantuk. Kata Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan dan dia ingin menyerupai Allah. Dia ingin menyerupai Allah dan tidak mungkin dia bisa menyamai Allah karena Allah punya singgasana di atas air. Setiap hari anak cucunya melapor, si fulan, si fulan, si fulan, saya baru buat orang berkelahi, saya baru buat orang minum khamr, saya baru buat orang berzina, sama iblis dianggap biasa. Nanti ada satu yang datang mengatakan saya baru menceraikan suami istri, apa yang terjadi? Sama iblis diambil, didudukin sebelah singgasana, berhenti tugas. Cukup bagi iblis, kalau satu rumah tangga dirusak, bercerai, itu sudah prestasi tertinggi bagi syaitan. Makanya kata ulama apa? Kalau di luar rumah kita digoda setan 10, dalam rumah bisa 1000. Bisa saja seorang suami gara-gara terlambat istrinya buatin teh atau tidak ganti spray, udah cukup tidak ngobrol 2 minggu. Ibu-ibu gak dibeliin sesuatu sama suaminya terlambat atau tersinggung sesuatu 2 minggu gak ngomong. Hilang semua pahala 2 minggu tuh. Melayanin, senyum, segala itu adalah pahala. Hilang semua. Makanya dalam rumah tangga itu hal yang sangat mendasar sekali gitu kan. Jalan yang sangat mudah untuk menuju ke surga. Tentu nanti akan ada beberapa poin yang akan kita bahas, ini masih di pembukaannya. Tapi saya ingin menjelaskan perbedaan dasar antara nikah sama lawan nikah adalah perzinahan. Tentu nikah ini definisinya ya, adalah pertemuan antara penyatuan antara laki-laki dan perempuan dari anak Adam. Itu definisinya ya. Penyatuan antara laki-laki dan perempuan dari anak Adam. Maksudnya apa? Tidak boleh nikah dengan selain manusia. Seperti ada orang nikah sama jin. Kan gitu. Ada di antara dukun-dukun. Umumnya kalau kita lihat dukun tuh, kalau perempuan atau laki-laki pasti gak ada pasangannya. Mereka biasanya menikah sama jin. Dan itu haram, tidak boleh. Untuk menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya. Kemaluan itu haram disentuh sampai ada kalimat akad. Subhanallah, hanya kalimat akad tadi. Dengan saksi dua dengan itu, selesai. Dia boleh berhubungan kapan saja. Bahkan Nabi SAW menggantungkan pahala yang besar di hubungan biologis sebagaimana digantungkannya dosa besar dalam perzinahan. Kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Maksudnya besar ini sekadar dengan perbuatan kalau dosa besar. Para sahabat mengatakannya, Rasulullah, kami menggauli istri kami, mendapatkan kenikmatan, kami mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau kalian letakkan kemaluan kalian, kasusnya hanya meletakkan kemaluan ke yang haram, kami dapat dosa. Kata Nabi SAW, kata para sahabat, tentu saja ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu juga kalau dia letakkan pada yang halal. Makanya biasa orang, subhanallah ya, kalau orang pacaran sebelum nikah ini selalu oleh syaitan dihiasi. Enggak ada buruknya orang itu. Biar enggak sikat gigi mau ciuman. Biar bau enggak apa-apa, wangi. Tapi kalau pasangan istrinya, pasangan halalnya, istri suaminya udah rapi, udah wangi, tetap aja biasa. Dilirik aja enggak. Permainannya siapa? Syaitan. Padahal sebenarnya bayangkan ya, berhubungan biologis sama pasangan itu pahalanya besarnya seperti dosanya besarnya zina. Berimbang itu. Setiap kali orang berhubungan biologis berarti dia dapat pahala sebesar orang kalau berzina, gitu kan. Makanya dibuat oleh syaitan untuk jenuh, untuk bosan. Orang yang beriman harus tahu masalah ini, permainan syaitan ini. Kadang-kadang atau umumnya ya, orang sudah berumah tangga, punya hubungan lagi yang haram di luar, apa yang terjadi? Mereka pasti melupakan kebaikan-kebaikan pasangannya yang ada, dibuka oleh syaitan. Padahal sebenarnya setelah dia menikah juga dengan orang yang tadinya dia pacaran itu, ternyata ditemukan keburukannya lebih banyak daripada pasangannya. Berapa banyak kejadian seperti itu? Dihiasi oleh syaitan. Ya, ini gak boleh diikut-ikutin. Ini poinnya tentang definisi nikah. Masih di hadis pertama. Dan kita sudah jelaskan juga tentang bagaimana mencari atau melihat pasangan agar bisa menikah. Tolok ukurnya agama dan akhlaknya. Itu tolok ukurnya. Banyak ibu-ibu berharap, coba ya Ustaz, suami saya bisa begitu azan ke masjid. Coba ya bisa mengimami sholat tahajud bersama saya. Bisa mengingatkan saya kalau salah. Permasalahannya memang suaminya gak punya background itu sebelum menikah. Bagaimana bisa berangan-angan sekarang? Sulit ya, gitu kan? Sama juga laki-laki begitu. Berharap istri saya ada yang di rumah ya, ngurus anak saya, ngurus saya, ini gak sibuk di luar. Tapi dia sebelum nikah gak cari wanita yang seperti dia harapkan itu. Jadi gak dapat gitu, apa yang dia inginkan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Nabi SAW di dalam hadis ini menganjurkan agar semua anak muda menikah. Tolong digarisbawahi kalimat ya ma'syara syabab. Kata-kata syabab ini, kata para ahli bahasa, istilah syabab jamak daripada syabun yang berarti mulai dari balig sampai 40 tahun. Itu syabab. Umur ini adalah umur harus menikah, gitu kan? Diharuskan dalam agama. Dan pernikahan itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Dia akan menjadi wajib kalau seseorang akan terjerumus pada perzinahan. Enggak boleh dia tinggalin pernikahan. Kalau dia masih bisa menahan, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, gitu kan? Dalam arti kata, dia menunda pernikahan, bukan meninggalkan sama sekali ya. Karena Nabi SAW melarang seorang muslim tidak menikah. Dilarang. Dalam agama. Saya belum ketemu Ustaz orang yang saya inginkan. Makanya kriterianya jangan terlalu banyak. Harus begini, harus begitu, harus begini. Enggak ketemu-ketemu. Ada tolok ukur dalam agama kita. Ada hadis begini ya. Kata Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum. Saya tidak tahu di bab ini ada atau tidak. Dan menikahlah kalian dengan akfa'. Kata-kata akfa' ini artinya yang sepadan. Laki-laki kerja, gajinya 1 juta. Dia harus cari istri yang bagaimana? Yang bisa memahami 1 juta bisa dikelola. Jangan yang kosmetikanya saya sudah 1 juta. Enggak bakal hidup tentram itu. Kalau ada laki-laki punya pendapatan besar, enggak, ini contoh, enggak usah ditarik ke dirinya ibu-ibu gitu. Saya bicara kalau ada laki-laki pekerjaannya gajinya 1 juta, dia harus cari istri yang akfa namanya. Akfa itu sepadan, yang bisa menerima pendapatan dia segitu, gitu kan? Dia punya fisik, ciri khasnya ada. Dia mencari yang kurang lebih sepadan dengan dia. Supaya tidak jomplang ini. Nanti kalau ini terlalu cantik, ini enggak, nanti jadi masalah. Pasti akan ada jenjang sosial. Nanti kalau sudah nikah ada kejenuhan, ada begini, ada macam-macam. Memang itu sering terjadi. Makanya hikmah yang Nabi SAW sampaikan luar biasa. Nikah dengan orang yang sepadan secara ekonomi, jenjang sosial, keadaan fisik, semuanya itu disuruh sepadan. Artinya cari orang yang mudah kita berbaur. Sebagian ulama mengatakan sesuku boleh, senegara, sama cita rasa makanannya. Memang begitu. Ada orang maksain diri, mohon maaf kalau ada yang menikah ya, boleh saja, bukan tidak boleh. Kalau kita melampaui kapasitas kita, ibu-ibu sekalian, kita harus tahu berarti kita harus menyiapkan ekstra energi, ekstra waktu. Fahami kalimat ini ya. Misal ada orang Indonesia, bahasanya Indonesia, biasa makan sayur dan sayur asam, tempe, gado-gado segala. Baik, nikah sama orang luar negeri. Terjadi berarti kapasitas dia tiap hari dia makan makanan Indonesia ini. Nikah sama orang asing, makanannya juga ada sendiri. Ini butuh ekstra waktu, ekstra energi, adaptasinya lebih. Kalau siap silahkan, tapi harus paham. Ada orang, iya gak apa-apa karena ini orang bule. Baik, tinggal di negaranya sama-sama. 3 bulan, 5 bulan, pengen pulang Indonesia, rindu gado-gado, pas ngidam maunya mangga asem dari mana di? Susah. Bisa enggak? Boleh dalam Islam, enggak apa-apa. Tapi melampaui kapasitas membutuhkan tambahan apa? Energi, waktu, susah. Makanya Nabi bilang, yang akfa aja. Yang sepadan aja. Sebahasa, sama makanannya, cuaca yang sudah biasa kita hidup seperti ini, ya sudahlah ini. Laluin, kehidupan dunia kan sebentar. Gitu kan. Boleh, ini di anu ya, secara fisik silahkan, itu relatif. Tapi kita bicara globalnya. Bagaimana supaya nanti pada saat rumah tangga itu gampang adaptasinya, ya, gampang beradaptasi, ini yang dimaksud dengan akfa. Ini hal-hal mendasar yang Nabi SAW sampaikan. Kemudian poin yang lain, anak muda ini, anak muda perlu segera dinikahkan. Ibu-ibu gini, punya anak. Biasanya anak-anak itu berbeda-beda karakternya. Kalau ada anak-anak yang kita lihat kebutuhan kepada lawan jenisnya besar. Kebutuhan kepada lawan jenisnya besar. Kelihatan. Kalau perempuan mungkin lebih genit. Mungkin kalau laki-laki seperti apalah ya bahasanya. Pokoknya kita lihat anak ini agak berbeda. Kita sudah coba didik agama segala. Tapi kayaknya dia terlalu lincah. Cenderung kepada lawan jenis ini besar. Nikahkan segera. Oh belum aja ijazahnya Ustaz. Mau diapain ijazah itu? Mau dipaksain ada ijazah sementara nanti dia bergaul bebas? Salah pemahaman itu. Gak boleh. Kecuali dia bisa ngontrol diri. Kita berhasil membentuk dia pribadi yang tenang. Bisa ngontrol itu lain. Kalau enggak jangan. Karena selama anak belum menikah yang bertanggung jawab siapa? Orang tua. Kita yang nanggung itu. Kalau saya bilang sama istri saya pribadi. Anak saya alhamdulillah ada beberapa orang perempuan. Saya bilang anak-anak ini kalau besar, saya yang akan menentukan keputusan karena saya walinya. Sah pernikahan dia atau tidak di tangan saya. Jangan kamu campurin urusan pernikahan. Kamu boleh berikan masukan. Karena banyak kasus, ayahnya gak setuju. Ibunya ribut, gak apa-apa, nikah paksa. Apa yang terjadi? Dihapus dari keluarga lah, inilah. Melanggar, Nabi suruh nikah dengan izin wali. Ibu-ibu jangan campurin, ayahnya gak setuju sudah. Terima nak. Memang hukum Allah begitu, kalau mau lebih tenang ya. Ibu gak menanggung, ibu gak keluar dari kapasitasnya ibu. Kapan ibu paksain anaknya nikah tanpa izin ayahnya, ibu harus menyiapkan ekstra waktu. Menjadi pengganti ayahnya. Kapan dia ribut sama suaminya, dia akan datang ke ibu. Oh akan ribut. Mestinya ayahnya yang hadapin tuh. Wali gunanya untuk apa? Membela si perempuan. Makanya bodoh kalau ada perempuan nikah tanpa wali. Nabi SAW mengatakan wanita siapapun yang menikahkan diri tanpa walinya nikahnya batal, batal, batal. Gak bisa. Untuk apa wali bagi wanita? Supaya laki-laki yang sedang melamar dia tahu ini orang ini punya laki-laki juga di belakangnya. Itu demi kebaikan buat dia sebenarnya. Ada masalah kembali ke ayah yang mecahin masalah itu. Jangan ibu masuk ke batasan ya, lahannya si ayah ini gak boleh. Nanti ibu harus menyiapkan ekstra waktu, ekstra macam-macam. Untuk apa? Kita sendiri masih punya banyak kegiatan seharian nih. Kan gitu. Saya bilang kalau ada anak-anak ini, saya bilang sama istri saya, yang saya lihat butuh untuk menikah, saya gak butuh ijazahnya. Lebih baik bagi saya pribadi. Coba ibu renungin ya, jangan dipaksakan, bukan sebuah, ini ijtihad saya. Saya bilang saya lebih baik mendatangkan sepiring buat anak mantu saya di atas meja saya, sehingga anak saya aman, dibandingkan saya biarkan dia bergaul bebas. Ada banyak keluhan masuk ke HP saya soalnya. Ada mahasiswa-mahasiswa yang mengatakan, Ustadz, kami ini sudah kena fitnah di kampus, gak bisa tahan syahwat. Ada yang terus terang bahasa sama saya, laki-laki. Setiap lihat perempuan saya terganggu, akhirnya saya sering onani, bahasanya. Ini bahasa vulgar dia ya, tapi saya sampaikan agar kita paham. Ternyata ada anak-anak yang tidak bisa lagi membahasakan ke orang tuanya. Mau bicara nikah, mana bisa kau nikah? Kau mau berikan makan apa orang? Loh, subhanallah. Gitu kan? Emang Anda gak bisa berikan makan anak mantunya? Sambil dibuatin program. Sambil dibuatin program setelah itu. Program apa, diberikan modal. Tapi anak ini sudah aman, tanggung jawab kita aman. Perhatikan hadis Nabi ya. Siapa yang membina anaknya sampai menikah, baginya surga. Hadis ini. Artinya apa? Tugas kita sampai menikah. Jangan disembarangin gitu. Kesian loh. Kadang-kadang terutama anak laki-laki umumnya, anak perempuan biasanya masih dilepas oleh orang. Anak laki-laki dibiarin. Nanti sudah sarjana nih, umurnya sudah 25 tahun. Nanti nak, tunggu dulu punya rumah, tunggu dulu punya mobil. Ini umur berapa mau menikah? Kebutuhan biologis dia gak bisa dibendung. Gak bisa dibendung. Itu sudah fitrah. Ini egois nih orang tuanya seperti ini. Gak boleh. Biarin menikah. Gitu kan? Nanti sekolahnya gak selesai. Siapa yang bilang? Saya tahu ada teman-teman saya menikah waktu kami masih mahasiswa di Madinah, selesai itu, prestasinya bagus, kuliah di Madinah, istrinya dibawa. Bahkan ada yang sampai selesai S1 tuh punya anak di kota Madinah, ada. Tapi gak ada masalah buat mereka. Cuman hidupnya jauh lebih tentram gitu. Ada banyak kasus untuk saya berikan masukan jemaah saya. Nikahkan anak-anak. Baik Ustaz, belum punya kerjaan. Anda punya pendapatan gak? Punya. Baik. Ini cari anak yang sepadan, yang bisa menikah dengan anak kita, yang bisa bimbing sepadan sama dia lah, gitu kan? Bisa sefaham, sebahasa. Insya Allah berdoa sama Allah, Allah akan tuntun. Setelah itu kita buatin program. Banyak yang ikutin ini, akhirnya berhasil. Anak mantunya diikutkan di perusahaannya, kerja daripada orang lain. Baik, kasih gaji orang ini, ajarkan dia. Akhirnya betul-betul berjalan, dan hampir semuanya berhasil. Tidak ada masalah, gitu kan? Ini kadang-kadang masalah sepele, cuman banyak mengganggu kehidupan orang dalam rumah tangganya, tapi dia tidak paham. Kan gitu. Jadi menerlambatkan pernikahan anak-anak yang sudah cenderung dengan lawan jenis, perbuatan yang akan membuat banyak tambahan PR buat kita. Kita harus hati-hati, luar biasa. HP-nya belum yang telepon-teleponan, belum yang nonton film gak benar, belum ini. Karena dia tidak bisa kontrol itu. Kenapa gak dinikahkan? Ada subhanallah, orang tua berhasil menikahkan anaknya masih muda. Begitu menikah, anak laki-lakinya, dia bilang sama saya, Ustaz, anak laki-laki saya ini dulunya kayak anak-anak. Setelah saya nikahkan, dia merasa punya istri, punya tanggung jawab, langsung jadi dewasa. Berubah total anak laki-laki itu. Tiba-tiba langsung kayak bijaksana, ngomongnya bisa diatur. Ternyata pernikahan merubah hidup dia. Dan itu fakta lapangan, ibu-ibu sekalian. Gak boleh kita membangkang. Kalau ibu membangkang tentang poin ini, keluar dari jalur, akhirnya memaksa anak kita terjerumus seperti umumnya sekarang anak-anak. Dia berkedok, iya, tapi di belakang perbuatannya luar biasa. Perbuatan yang salah semua. Mabuk-mabukanlah sama perempuan tidak benar. Ada bahkan karena dibiarkan tidak menikah, kena penyakit, naudzubillah, penyakit AIDS, penyakit ini, penyakit macam-macam. Karena dia tidak bisa kontrol dirinya. Jadi perintah Nabi SAW untuk menikahkan anak muda adalah kata rahasia perbaikan kehidupan sosial. Jenjang masyarakatnya akan baik. Sekali lagi, kalau anak kita memang bisa ngontrol, dia sampai sarjana memang dia masih tenang, kita lihat bisa kecenderungan, tidak ada masalah. Alhamdulillah, gitu kan. Saya bicara ini yang sudah gak bisa dikontrol. Maka solusinya adalah pernikahan, gitu kan. Ini juga diambil daripada sabda Nabi SAW tadi, wahai sekalian anak-anak muda, generasi muda. Saya tidak bicara menikah kecil ya, saya bicara menikah muda. Beda, gitu kan? Jadi menikahkan anak-anak kita yang muda, jenjang muda tuh dari balik ke atas, gitu kan? Saya sudah kasih tadi tolok ukurnya. Gitu. Jadi memang dia sudah dewasa, udah bisa membimbing, udah bisa dan segalanya itu seterusnya. Juga poin penting, anak-anak kalau mau menikah, ibu-ibu sekalian, jangan diberikan kursus rumah tangga yang dia akan jalani 50-70 tahun dalam 1 jam. Ada orang tua, begitu mau malam pertama anaknya, sini nak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. Anaknya ini padat semua. Wah, yang mana yang dia mau jalanin? Bu, cicil. Loh iya, anak-anak perempuan, saya kasih contoh bagaimana saya coba di anak-anak saya. Anak saya masih SD, saya sudah sering bicara pernikahan dengan dia. Saya bicara pernikahan dalam arti kata apa? Globalnya. Nak, kamu perempuan, satu waktu kamu dewasa, kamu akan menikah. Saya selalu menggunakan kata-kata menikah supaya dia faham kalau dia butuh laki-laki, menikah, bukan yang lainnya. Dia udah faham dari kecil itu. Nanti, oh ini Umi lagi buat makanan ya? Iya. Nanti kalau kamu juga menikah, nak, kamu akan buatin suami kamu. Dia faham dari sekarang itu. Jadi poin demi poin, poin demi poin. Dia pada saat menikah, walaupun umur 17 tahun, 18 tahun, sudah matang dia. Dia udah tahu. Jangan kursus padat 1 jam untuk 50 tahun. Gak bisa. Ada orang gitu, dudukin anak perempuannya, begini, begini, begini, kamu harus begini. Malam itulah ya, belum dia tegang mau hadapin suaminya, malam itu gak ngerti harus buat apa, ini sudah padat poin-poinnya. Dan harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Gak bisa. Cicil semua itu. Dari sekarang, dari kecil mereka sudah dibicarakan. Bukan aib dalam rumah tangga saya, Bu. Anak saya masih SD mengatakan, abati itu ayah, kalau nanti saya menikah, dia bilang gitu, anak saya SD. Nanti saya begini ya, lebih baik dia ngomong sama kita ya, daripada dia ngomong sama temannya. Saya tanggapin positif. Istri saya pertama bilang, masa dia harus bicara masalah pernikahan masih SD? Biarin dia ngomong. Dan kita yang berikan penjelasan orang tuanya, pasti akan tepat jawabannya. Dibanding kalau dia, enggak, kamu masih anak-anak, jangan ngomong itu. Dia akan penasaran selama keluar pertanyaan dari mulut anak kita sesuatu, Bu, jangan tidak dijawab ya. Walaupun kita anggap itu fatal, tetap jawab. Jawab dengan cara memberikan penjelasan yang benar. Karena kalau kita tidak jawab, dia akan cari sendiri jawabannya. Anak saya pernah baca kalimat berhubungan biologis di sebuah tulisan begitu, saya tidak tahu di mana, dia bilang sama istri saya, Umi, apa sih itu berhubungan biologis? Banyak orang bilang, gak usah sampaikan, jelas. Istri saya gak jawab, tanya saya dulu. Kemudian saya jelaskan bagaimana cara menyampaikan dengan cara memberikan pemahaman ke anak-anak, bukan orang dewasa. Beda, gitu kan? Dijelaskan dengan cara sederhana, oh iya, sudah paham. Nah, kalau dia sudah punya jawaban, dia gak akan cari ke orang lain. Yang jadi fatal ini, kalau dia dapat masalah biologis, masalah seksual dari teman-teman yang sepadan dengan dia. Coba kira-kira. Apa yang temannya tuntun? Kalau temannya tuntun bobrok, nonton ini kamu akan faham, misal. Dia akan ikutin itu. Saya pernah temukan ada satu, ini ceritanya teman saya ya. Dulu waktu saya masih SMP, teman saya SMP dulu di pesantren. Kemudian dia keluar dari pesantren. Satu waktu saya masih ingat tuh, saya masih SMP kelas 2 atau kelas 3, saya sempat main ke rumahnya. Mungkin karena saya teman dekatnya dia, diajak sama dia. Saya waktu itu masih kecil, saya gak ngerti, diajak. Jadi di rumahnya itu, di atap rumah, dijebol sama dia. Atap rumah itu, terus dibuatlah seperti ruangan rahasia dia di atas. Gitu. Di situ ada buku-buku, ada film-film ditaruh sama dia. Orang tuanya larang. Semua dibuat begitu. Saya tidak sempat lihat, tapi dia cerita. Saya nonton begini, saya lihat begini, ini buku begini, saya tahu. Saya mengambil pelajaran, ternyata mengekang anak, tidak memberikan informasi, dia akan cari sendiri. Dan mencari sendiri ini fatal. Kalau dia dapat yang benar, kalau dia dapat yang salah, gimana kira-kira? Kan gitu. Ini masuk semua dalam substansial bahasan bab nikah ya. Jadi jangan dianggap nikah itu sesuatu yang momok menakutkan atau belum saatnya, baik pembicaraannya, penjelasannya atau pelaksanaannya. Harus segera kalau memang kita anggap penting. Ingat, kebobrokan, kesalahan kita yang lalu jangan diwariskan ke anak keturunan. Tidak harus ditolak ukur kapasitas dia sesuai dengan kapasitas kita. Enggak. Harus poin-poin seperti ini difahamin. Ini diambil daripada sabda Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab, wahai anak-anak muda, man istata' minkumul ba'a, siapa yang bisa ba'a. Perhatikan di sini footnote-nya, nomor satu dikatakan ba'a adalah nikah dan perkawinan. Diambil dari kata muba'a yang berarti rumah. Karena orang yang memperistri seorang perempuan, maka ia akan menempatkannya di sebuah rumah. Atau karena ia berupaya untuk mandiri dari ketergantungan kepada keluarganya. Jadi yang dimaksud di sini ba'a adalah anak-anak muda yang siap kalau dia keluar dari rumah orang tuanya, dia bisa hidup. Itu yang dimaksud dengan ba'a. Artinya memang poin juga penting ibu-ibu sekalian, setelah menikah anjurkan anak-anak kita juga sendiri sama, jangan tinggal serumah dengan mertua, ya. Walaupun kita harus ngontrak, nggak apa-apa. Ibu punya rumah bagus, anaknya baru nikah, tinggal sini aja nak, nggak bisa. Anak mantunya ibu punya program hidup, ibu punya program hidup, ibu mau nata bunga di sebelah sana, dia mau bunga sebelah sini. Hari pertama belum, bulan pertama belum, tahun pertama, tahun kedua, dia ingin bau rumah bau begini, dia ingin pasang spray begini, lain, nggak bisa, ya? Sulit bu, silakan, boleh, saya bilang ya, kalau ibu mau lakukan selain ini silakan, tapi pastikan ekstra waktu, energi, potensi semua. Coba kalau dia sudah menikah, nah ini uang, kita punya kemampuan, ini uang, silakan. Ada rumah, kontrak, tinggal. Biarin dia belajar hidup. Biarin dia hadapin itu. Perhatikan perbedaan dasar sifat nanti dia dewasa, karena dia hadapi nanti harus urus listrik sendiri kalau laki-laki, harus urus ini, harus urus itu. Kalau dia datang, saya kayaknya belum tahu ini caranya nak, tuntun, biarin dia jalan. Jadi dia belajar. Jangan terus dimanja, salah ini, gak belajar-belajar. Ini cara yang ideal. Kalau ibu mau pakai cara lain silahkan, gak ada masalah. Saya menuntun globalnya, agama menuntun kepada kita, ini cara yang efektif. Makanya banyak ribut antara anak mantu sama mertua. Asusnya serumah tinggalnya. Kalau yang perempuan anaknya. Kenapa? Kalau yang perempuan anaknya kita pengen dia sama. Makanya ikut suaminya. Gini bu ya, ada juga poin penting dalam masalah ini. Kita tidak boleh mencap, mengklaim di dunia ini apapun milik kita. Gak ada milik kita di sini. Kalimat ini dulu ya, baju, mobil, anak, semua bukan milik kita itu. Mau tahu buktinya? Pada saat mati dibawa gak? Nah, yang kita bawa mati itu milik kita tuh. Amal ibadah, badan ini, kalau badan ini ada yang pukul, kita punya hak membalas. Tapi kalau selain itu tidak ada. Istilah ini anak saya, itu istilah anak saya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mendidik anaknya sampai menikah, anak perempuan ya, ada hadis mengatakan anak perempuan, siapa yang mendidik anaknya perempuan dengan baik sampai menikah, tadi secara umum global ya, anak secara umum, tadi ini masalah perempuan. Menikah, dia serahkan kepada suaminya, maka dijamin baginya surga. Artinya apa? Udah lepas tanggung jawab kita. Ini sudah saatnya pindah tangan ke dia. Istilah anak saya istilah. Emang ada hukum, variabel hukum di situ. Tapi jangan campurin lagi. Jangan pernah campurin lagi. Ada orang tua datang ke rumahnya, kenapa kau enggak sapu ini? Kenapa kau enggak pel itu? Kenapa kau enggak ganti spray ini? Kenapa enggak bunga itu? Untuk apa? Enggak bisa. Kita bisa berikan masukan, jangan mengatur. Nanti ribut sama anak mantu pasti. Gak bisa itu. Ajarin, kasih hadiah buku, boleh. Tuntunan ilmu ya. Kita lihat penataan rumahnya kurang bagus. Banyak buku tuh tentang penataan rumah. Beliin 10, nih nak. Jangan paksain ide kita, gak bisa. Saudara aja, adik kakak, pasti beda ide. Sama. Anak beda ide, suami istri biasa beda ide, nggak bisa. Rumah tangganya anak kita akan kacau kalau campur tangan orang tua ini, terlalu jauh. Nggak usah, Biarin dia hidup. Biarin udah. Biarin dia jalani. Kalau dia minta tolong, kita bantu. Minta saran, kita kasih saran. Udah ibu jalani kehidupannya ibu saja. Harus diubah itu. Kalau mau ikutin saran agama. Kalau mau selain itu silakan, ingat. Tambahan ekstra. Ekstra waktu, ekstra energi, ekstra semua. Pasti. Ribut, siap ribut. Oh, siap macam-macam. Sampai ada karena dia tidak cocok sama pengaturan rumah anak mantunya, dia suruh anak laki-lakinya ceraikan istrinya. Terjadi. Awalnya biasa loh ya. Awalnya hanya kasus-kasus kecil. Hanya karena datang anak mantunya lupa tegur. Hanya ini tumpuk 1, 2, 3 setan campurin, nak ceraikan aja istrimu. Banyak terjadi. Anak-anak ini, anak laki-laki tetap harus wajib bakti sama ibunya. Kacau rumah tangganya. Mungkin dia bilang, iya baik ibu, diceraikan. Tapi ibu sadar gak? Anak laki-laki itu sudah berhubungan biologis sama istrinya. Hubungan biologis ini melahirkan ada keterkaitan batin. Gak bisa dia lupain pasangannya. Dia terkekang tinggal sama ibunya, iya. Tapi istrinya diingat terus. Gak bisa. Gara-gara ego kita. Anak-anak sudah menikah, lupain pengaturan kita terhadap dia. Tidak ada lagi peraturan orang tua, selesai. Peraturan suaminya, peraturan rumah tangga mereka sendiri. Coba berikan kebebasan begitu, perhatikan akan banyak sekali hal yang mereka kembangkan. Nanti mereka, saya mau jual bakso, kita mungkin kesian punya kemampuan, anak saya kok jual bakso, biarin. Pasang gerobak depan rumahnya, biarin. Biarin dia belajar. Dia tidak akan bertahan dengan itu kok. Dia akan belajar. Tidak ada, subhanallah, orang di awal dia memulai sebuah prestasi lalu kemudian sudah itu terus menerus. Enggak. Pasti akan ada perubahan gitu. Dia akan tahu suka duka di situ. Dia akan tahu ada masalah. Oh, memecahinnya seperti apa. Seperti itu. Ingat hadis. Waktu Fatimah datang kepada Nabi Muhammad SAW, kita punya panduan agama nih. Kita punya agama, dan saya sudah bilang setiap muslim punya bendera di atas kepalanya, Islam. Kembali kepada ini tidak akan salah, panduan dari Allah SWT. Fatimah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasul, wahai ayahku, tangan saya sampai luka, tangannya dilihatin. Gara-gara apa? Saya mengurus Ali, rumahnya, cuci bajunya Hasan dan Hussein, masak sendirian. Ya Rasulullah, berikan saya pembantu satu. Nabi SAW diam mengatakan, baiklah, pulanglah Fatimah ke rumahnya. Nabi SAW malam hari datang. Dalam hadis Bukhari dikatakan Ali berkata, Nabi SAW datang malam hari di rumah kami. Pada saat kami sudah berbaring di atas ranjang. Kemudian Nabi SAW duduk di antara aku dengan Fatimah. Lalu berkata, dan kami masih bisa merasakan dinginnya kakinya. Karena musim dingin Nabi lagi jalan, Nabi waktu naik di atas ranjang terasa dingin kakinya. Ali mengatakan seperti itu. Lalu berkata, maukah kalian saya tuntun sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Kalian membaca kalau mau tidur, subhanallah, Allahu Akbar. Dimulai dari Allahu Akbar, 34, subhanallah, 33, alhamdulillah, 33. Maka itu lebih baik daripada pembantu. Sebentar. Allah... Riwayat untuk menghilangkan capek, Allahu Akbar yang dulu. Enaknya kalau pengajian bapak-bapak gak ada protes. Kalau ibu-ibu luar biasa. Belum selesai, sudah dipotong. Tenang dulu gitu kan. Biarin saya selesaikan dulu. Kalau sudah selesai baru masih belum jelas, baru bertanya. Kalau tengah jalan gak bisa gitu. Maka yang kita ambil dari kisah ini apa? Nabi Muhammad SAW bukan melarang Fatimah pakai pembantu, bukan. Tapi mau anaknya apa? Belajar. Mau supaya belajar. Bukan gak boleh pakai pembantu, karena Nabi SAW di rumahnya Aisyah ada pembantu, rumahnya Hafsah ada pembantu, rumahnya Sofia ada pembantu. Boleh Fatimah pakai pembantu, tapi Nabi SAW mau apa? Anaknya belajar. Biarin hadapin tuh kehidupan, gitu loh. Dan di sini kasusnya Fatimah datang minta pembantu kepada siapa? Ayahnya. Baik, kita lupain dulu Rasulullah. Maksudnya kita keluar dari kisah ini. Kalau ada seorang anak perempuan datang kepada ayahnya, ayah siapin pembantu dong. Kira-kira bagaimana tanggapan ayahnya kalau yang dewasa? Enggak, dia enggak siapin. Nak, kamu cari pembantu, apa yang bisa ayah bantu, ayah bantu. Oh ya baik, telepon pembantu, ada nak, siap. Gak belajar anak itu. Gak belajar dia, biarin dia telepon, biarin dia cari. Tukar pembantu, tidak cocok yang kedua, gak apa-apa. Biarin belajar. Jadi dia belajar di kehidupan itu. Ini yang Nabi Muhammad SAW, sebentar, gak usah bicara baisan. Nanti itu baisan di luar. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini bukan melarang Fatimah punya pembantu, tapi Nabi ingin mendidik anaknya yang baru menikah, belajar nak. Ini zikir bagus nih kalau kamu lakukan, gitu kan? Apa kata Nabi waktu datang ke rumah Fatimah dengan Ali? Maukah kalian saya tunjukkan yang lebih baik? Maksudnya apa? Boleh ada pembantu, tapi lebih baik kalau kau sambil bekerja berzikir. Yakin kalau ini ada pahalanya. Seperti itu nasihatnya orang tua kepada anak. Biarin dia belajar. Tetap dibantu ya. Bantu yang kita bisa bantu, dia minta bantuan kita bantu. Tapi jangan membuat dia tidak belajar. Kan gitu. Itu penting. Dia tadi saya bilang contoh mau buka usaha apa, support saja. Saya mau ini. Itu banyak anak-anak tidak kreatif, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Setiap dia bilang satu ide, ah gak bagus, orang tuanya langsung begitu. Kenapa biarin? Ibu datang anaknya perempuan, saya mau belajar buat gorengan. Untuk apa nak, biar mbak aja yang buat. Loh kenapa? Biarin dia goreng, hangus tidak apa-apa. Bayangin dengan sejam dua jam dia belajar, dia bisa goreng yang dia bisa masak masakan itu sampai dia mati. Kenapa ditahan? Biarin ada mbak ya, atau suruh mbak tolong bantu ajarin, gak apa-apa. Buat adonannya dia yang templungin, biarin. Kreativitas itu muncul. Banyak anak-anak vakum karena ini. Orang tuanya luar biasa sampai sudah menikah, dicampurin semuanya. Ada kasus di Surabaya gitu, rumah tangga ngomong-ngomong sama saya. Ustadz gimana ini, mertua saya ini bukan cuma mertua, ipar-iparnya semua. Telepon, suamimu sudah makan belum? Kamu masak apa hari ini? Apa ini rumah tangganya orang mau dicampurin sampai masa apa? Padahal suaminya sendiri nggak pernah ngeluh, nggak ada masalah, senang-senang saja. Bahkan suaminya senang kalau istrinya masakin, walaupun pas-pasan dia senang saja. Tapi ini yang iparnya, yang mertuanya, yang campur baur, karena menganggap ini sayang, sayang diri anda sendiri, nggak usah sayang orang lain. Biarin aja dia berkembang. Kalau sayang kita harus apa? Meluruskan, mendidik, membina, itu sayang. Kalau ibu-ibu punya teman semuanya baik di mata dia, walaupun kita buat salah, jangan jadikan teman nih, bahaya. Bahaya. Kita enggak tertuntun, gitu kan? Enggak jadi baik. Tapi kalau ada teman, kamu salah loh, kamu begini loh. Kalau kita lagi benar, wah bagus tuh yang kamu lakukan. Nah, ini sahabat yang benar nih. Kita jadi berkembang, gitu kan? Harusnya begitu. Jadi pahami nih masalah ini. Jadi kata-kata ba'a di sini dalam hadis adalah pada saat dia mampu untuk tinggal rumah sendiri. Dan itu sudah harus dibina dari kecil. Sudah terbiasa itu. Mulai saja dari komunikasi. Anak-anak dari kecil ajar ibu-ibu sekalian, biarin tata kamarnya sendiri. Bangun tidur, masuk kamar mandi, kembali mbaknya sudah rapiin. Biarin dia belajar. Ya kan gitu. Mbak suruh tuntun gak apa-apa. Nanti kalau dia sudah tata sendiri, bagus itu, positif gitu kan. Bukan berarti kita tidak, oh enak pembantu gak dibayar, gak kerja. Bukan, dia kan kerja yang lain. Seperti itulah, itu yang dimaksud dengan ba'a. Kata Nabi SAW, falyatazawwaj, artinya sebaiknya dia menikah atau dia dinikahkan oleh orang tuanya. Ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak ini sudah mampu, silahkan, nikahkan saja. Apa fungsinya menikah? Ada dua hal. Dalam hadis ini disebutkan, fa'innahu agaddu lil basar, menikah itu bisa menurunkan mata dari pandangan yang haram, tidak jelalatan. Dia terkontrol. Subhanallah, coba kalau ibu-ibu masih punya anak laki-laki, bujang ibu lihat memang dia butuh nikah, sebelum jadi sarjana pun nikahkan coba. Subhanallah, lihat perubahan totalnya itu. Dia akan fokus ke istrinya, karena dia tahu perempuan pertama hidupnya ini. Ini perempuan pertama yang dia kenal, gitu kan? Langsung menikah. Dia akan fokus, dia akan sayang, dia akan perhatian. Perempuannya juga sama. Kalau begitu dia cenderung sama laki-laki, langsung dinikahkan laki-laki pertama yang dikenal suaminya. Dia akan fokus ke rumah tangganya. Bedakan dengan orang yang sudah gonta-ganti pasangan sebelumnya. Tuh, jadi sulit. Karena dia membanding-bandingkan terus. Padahal manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan. Gak ada orang yang semuanya sempurna, gak ada. Gitu kan? Nabi SAW manusia, pernah mengharamkan madu gara-gara melihat istrinya cemburu satu sama yang lain. Langsung Allah tegur. Nabi Muhammad SAW ternyata juga punya sebuah keputusan yang manusiawi. Gitu kan? Bisa menurunkan pandangan dari yang haram. Kata ulama hadis adalah dia terjamin tidak melihat lagi hal-hal yang haram karena dia rasa tercukupi. Berhubungan dengan kata-kata juga guddul basar di sini dalam pernikahan ibu-ibu sekalian, usahakan dalam rumah tangga selalu yang kita fokus apa yang disenangi dipandang oleh pasangan kita selama itu halal. Misal pakaian, penampilan, penataan, gitu kan? Seorang istri semestinya mencari ridho suaminya di situ. Seorang suami juga sama, berusaha berhubungan dengan masalah bisa menahan pandangan dengan pernikahan, kata ulama, menahan dari yang haram dan dia terpenuhi dari apa-apa yang dia senang. Kalau saya biasa tuntun dalam pelatihan pernikahan ya, sebelum menikah, maka yang saya tuntun, kalau kalian ada beberapa pelatihan di Jakarta ini saya isi. Jadi misal kalau pas sudah menikah, salah satu pola yang menarik ya yang bisa membangun keharmonisan adalah satu sama yang lain saling bertanya suka dengan pakaian apa. Kalau berdua yang kira-kira dia idam-idamkan dari pasangan dia, lawan dia. Misal si laki-laki ini suka kalau istrinya pakai baju tidur warna ini, suka kalau pakai celana seperti ini. Khusus untuk pada saat berdua ya, si suami juga, si istri juga mengatakan dia suka baju laki-laki yang pakai baju kaos ketat lah, warna hitam lah, celana pendek lah ini. Baik, coba saling memberikan hadiah coba. Kasih uang istri, suruh dia beli. Gitu kan? Subhanallah, efeknya besar sekali itu. Besar sekali. Saya mohon maaf, secara pribadi ibu-ibu sekalian, saya kalau waktu saya awal nikah, saya beli baju untuk istri saya yang saya suka. Saya yang pilihin. Saya masuk ke toko, saya beliin pakaian dalam, saya beliin yang saya suka. Dia pakai, saya terhibur. Terjawab itu. Hal yang mungkin orang anggap terlalu vulgar ya, tapi sebenarnya hal itu betul-betul menahan pandangan mata. Membuat saya tidak butuh lihat apapun di luar. Gak ada sesuatu. Agadulil basar, kata Nabi. Menahan pandangan dari hal-hal yang buat salah kita. Ibu juga begitu. Laki-laki apa kira-kira yang paling digemari, yang disuka? Dari penampilan secara khusus ya. Ini kita bicara penampilan. Maka kita melakukan itu pada pasangan yang Allah sudah halalkan. Kemudian dikatakan wa ahsanu lil farj. Ini manfaat yang kedua. Menurunkan pandangan dari yang haram pernikahan, dan yang kedua adalah menjaga kesucian, kemaluan seseorang. Kemaluan itu akan dinilai suci dalam agama kapan? Kalau dia hanya diletakkan pada tempat yang dihalalkan saja. Selain itu enggak ada. Jadi akan terjaga kesucian, kehormatan, kemaluan seseorang. Ada hadis lain berbunyi, ibu-ibu sekalian, berbaktilah kalian dengan kedua orang tua kalian, maka Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Perhatikan unsur timbal baliknya ya. Menjalankan perintah Allah di sini, datang rentetannya sama. Dalam hadisnya dikatakan al-jaza min jinsin amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Lalu kata Nabi SAW apa? Jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian. Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Kita gak bisa bu mengawasin suami saya kemana ya, istri saya lagi buat apa ya. Ngapain habisin waktu untuk itu? Di kiri kanannya ada malaikat raqib, bodyguard, catat semuanya. Baik, buruk. Dan yang hukum dia Allah, bukan kita. Kita ingkar mungkar kapan? Kalau kelihatan di depan mata saja. Gitu kan? Makanya ingat nasihat saya ya. Jangan ngambil tugasnya raqib dan atid. Ini yang ketawa-ketawa tahu masalahnya ya. Nggak perlu pulang rumah suami itu periksa HP-nya. Untuk apa? Bukankah dia punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan? Yakin enggak masalah ini nih, akidah ini? Bukankah kita punya Tuhan satu, ibu-ibu sekalian? Jawab saya nih. Tuhan kita satu kan? Allah maha melihat enggak? Maha mengetahui enggak? Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengurus dia, Allah yang menerapkan peraturan pada dia, bukan kita. Kita hanya meluruskan kesalahan yang kelihatan di depan mata saja. Selain itu jangan cari PR, enggak usah. Zikir, ngaji, sibukkan dengan kegiatan yang kita dicatat oleh Rakib, panen pahala hari kiamat. Fahamin poin ini, Ibu sekalian ya? Karena banyak orang buat PR buat hidupnya, ngapain? Untuk apa? Untuk apa? Saya sampai hari ini, Bu, belum pernah periksa HP istri saya. Saya bilang sama dia. Enggak. Baiklah, alhamdulillah, saya bicara global. Ada orang kasus, soalnya saya menghadapi masalah, kasus. Seorang da'i itu banyak pertanyaan yang masuk. Ada orang, suami istri, Bapak-Ibu sekalian, begitu ketemu, yang paling pertama sini HP kamu, periksa. Ada yang sembunyi-sembunyi, suaminya masuk kamar mandi, periksa HP dulu. Ada yang istrinya siapin makan ya, HP istri diambil, dicek. Ngapain ini, buat apa? Buat apa? Apa manfaatnya? Saya kasih contoh lain, Bu, contoh lain ya. Kita ambil contoh lain, anak misalnya. Ada anak saya yang kecil, umurnya belum 2 tahun. Pernah sakit panas, panasnya luar biasa gitu. Sampai khawatir, istri saya bilang, ini kalau terjadi apa-apa, bagaimana kalau meninggal, bagaimana kalau begini. Kekhawatiran seorang ibu. Saya bilang, tenang, tenang. Kamu yakin gak kita punya Tuhan? Yakin. Siapa yang kasih anak ini kepada kita? Allah. Kita pernah bisa pilih gak? Matanya saya mau yang begini, rambutnya begini, gak bisa. Lahir, ini anak kamu. Kan gitu. Berarti ada penciptanya nih. Kalau kita sayang dengan anak ini, penciptanya lebih sayang kepada dia. Tugas kita berikhtiar saja. Gak ada yang lain. Allah mau kita berbuat, ibu-ibu sekalian, tapi sebatas kemampuan. Ingat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu menghantamkan tongkatnya ke Laut Merah, kan air Laut Merah kan berdiri ya. Pertanyaannya, apakah tongkat yang membuat air laut berdiri? Nabi Musa kayak membuat air berdiri? Allah bisa, pertanyaan lain ya, Allah bisa gak membuat air Laut Merah berdiri tanpa tongkat? Berarti apa fungsinya tongkat di sini? Berbuat. Semampunya, Allah mau kita berusaha saja, tapi sesuai dengan kapasitas. Nabi Musa gak disuruh gali laut itu, cambuk, ini kemampuan kau manusia hanya itu, cambukan Allah yang serahkan, Allah yang jalankan setelah itu. Maryam alaihissalam waktu dia lagi hamil besar mau melahirkan, apa kata Allah? Wahuzzi ilaiki bijizi'in nakhla. Apa artinya? Goncangkan pohon kurma itu, akan berjatuhan kurma-kurma matang. Ibu-ibu sudah tahu belum pohon kurma? Sama pohon kelapa. Saya tanya Bu ya, kalau ada ibu di sini yang paling kuat, bisa goncangin pohon kelapa enggak? Loh, benar. Sama loh, kelapa sama kurma sama kuatnya. Baik. Apa hubungannya Maryam disuruh goncangin? Laki-laki yang ototnya besar saya gak bisa goncangin, apalagi perempuan yang mau melahirkan. Tapi apa di sini pelajarannya? Allah suruh ikhtiar. Goncangin, sentuh dikit, jatuh buahnya. Yang berat pun tidak usah kita bayangkan, itu Allah yang akan lakukan. Yang penting kita berada di koridor Allah. Jadi tugas kita cuma berikhtiar dan semampu kapasitas kita. Jangkauan mata kita cuma sampai di sana, ya inilah kapasitas kita. Yang kelihatan, kita luruskan kalau salah, kita dukung kalau benar. Di luar sana, gak ada tugas kita. Secara agama ya, saya bicara global sekali lagi, jangan bicara substansialnya. Jadi di sini kita melihat secara global, hidup akan tenang kalau gitu, Bu. Karena apa yang kelihatan ya sudah kita luruskan, apa yang kita dengar, kita luruskan. Yang tidak, gak usah. Tangan kita jangkauannya hanya sampai sini, gak usah pusing dengan yang di sana. Ngambil harta warisan keluarganya, sekian meter, tangannya berapa besar yang dia pakai tidur? Ibu kalau tidur berapa meter ibu butuhin? 1x2 meter. Ngapain curi tanah 1000 meter? Untuk apa? Curi uang sekian banyak, miliar-miliaran, perutnya bisa nampung berapa piring? 1-2 piring saja. Beli baju, kapasitas badannya ibu bisa pakai berapa baju? 1. Ngapa beli, 20? Baik, oke lah. Tapi jangan berlebihan. Ada orang punya 100 baju, Bu. Artinya kalau 1 hari dia pakai 1 baju, 100 hari ke 101 baru kembali ke baju pertama. Mana lebih baik? Punya 10, 15 mungkin. Bosan, kasih orang, beli baru. Gak apa-apa. Ini enggak, sampai kurang lemari, tambah lagi di atas, tambah lagi di kolom. Ikuti kapasitas. Mau pilih jalan lain silahkan, saya enggak larang. Saya menjelaskan hukum agama supaya bisa menjadi kaedah. Yang jelas kalau keluar daripada perintah agama, siapkan ekstra waktu, energi, silahkan. Kalau mau lebih daripada itu, kalau mau tenang hidupnya, tidurnya enak, jalan enak, bergaul enak, ikuti agama. Karena agama sudah berikan kita kata kunci untuk hidup tenang, itu saja. Karena target pernikahan adalah ketentraman, kan gitu. Ini kalau mau menjaga kemaluan kita, kesucian kemaluan pasangan kita, tidak ada insya Allah pelanggaran yang haram, kita juga harus menjaga. Allah sudah jamin masalah itu. Yang kedua, hadis yang kedua, udah selesai itu. 995, protes aja ibu-ibu ini. Belum saya mulai. Ini ibu dokter biasa hadapin pasien gini. Ibu Dina waktu enggak ada jarang pertanyaannya. Baik, 995. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa athna alaihi wa qala lakinni ana usalli wa anamu wa asumu wa aftir wa atazawwajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni. Muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah memuji dan menyanjung ya Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda, aku sholat, tidur, berbuka puasa, dan mengawini wanita atau perempuan. Barang siapa yang membenci sunnahku, ia tidak termasuk ya, tidak termasuk umatku. Muttafaqun alaih. Kita lihat di situ footnote nomor 2 ya, ada keterangan. Hadis ini memiliki sebab lahirnya. Namanya sababul urud. Kalau ayat Al-Quran ada sababun nuzulnya ya. Yaitu 3 orang laki-laki datang ke rumah istri-istri beliau, istri Nabi SAW, untuk menanyakan masalah ibadah beliau. Ketika diceritakan kepada mereka, maka mereka seakan-akan bertanya-tanya, menganggap remeh itu. Jadi ada 3 orang sahabat, mereka ini merasa ibadahnya sudah semua dikerjakan. Zikir pagi, baca Quran, khatamkan, sholat sunnah, semuanya sudah dikerjain. Mereka merasa kurang, mau lebih daripada ini. 3 orang ini duduk di masjid, lalu bilang, kira-kira apa lagi nih yang kita mesti kerjain nih? Perasaan semua hadis sudah kita kerjain. Baik, 3-3-nya bilang, coba kita ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Nabi di luar rumah apa yang dikerjain sudah kita kerjain semua. Tinggal yang dalam rumah yang kita nggak tahu nih. Begitu mereka datang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apa yang Rasulullah SAW kerjakan di rumahnya? Kata Aisyah, seperti seseorang laki-laki kalian, di antara kalian di rumahnya. Dia membantu istrinya, dia menyapa mereka, dia memperbaiki sendalnya yang putus. Kegiatan-kegiatan rumah, biasa. Maka dalam hadis dikatakan ini, ka'annahum aqalluha, seperti 3 orang ini menganggap remeh. Harapan mereka ada sholat mungkin 1000 rakaat, ada apa gitu, gak ada. Lalu mereka keluar dari masjid, 3-3-nya berikrar. Yang satu bilang, mulai hari ini saya mau sholat malam, gak mau tidur. Pokoknya terus sholat malam, gak ada tidurnya. Dari habis isya sampai subuh, mau buat ibadah lebih daripada orang yang biasa lakukan. Satu lagi bilang, saya mulai sekarang mau puasa, gak mau buka puasa. Sampai udah gak tahan. Jadi kalau misalnya ini puasa nih kayak hari Kamis, nanti azan sebentar enggak buka puasa, besok masih kuat tahan sampai hari ketiga, terus gitu. Dia mau buat lain dari yang lain. Yang satu bilang, saya enggak mau nikah sama perempuan. Dianggap menikah itu menyia-nyiakan waktu, mau ibadah. Dia bukan belum menganggap nikah itu bagian daripada ibadah gitu. Terdengarlah informasi ini di telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tersebutkanlah hadis ini. Nabi SAW naik di atas mimbar, bertahmid kepada Allah, salawat untuk diri beliau sendiri SAW, lalu beliau mengatakan, telah sampai kepada saya, sebagian orang diantara kalian berkata, begini dan begitu. Ketahuilah, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah diantara kalian. Saya ini orang yang paling patuh sama Allah. Saya Nabi, gak mungkin salah. Lalu beliau bilang, saya ya, tidur dan saya juga sholat. Artinya di awal malam saya tidur, sepertiga malam saya bangun. Tetap tidur harus memberikan hak tubuh. Saya juga puasa dan saya berbuka puasa. Walaupun masih tahan, azan buka puasa. Dan saya menikahi wanita. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Gitu kan? Artinya di sini saksi bahasan kita adalah masalah menikah. Nabi SAW menganjurkan agar menikah. Ada sebuah kisah saya mau sampaikan, tapi ibu-ibu jangan tersinggung. Sepakat dulu. Kalau enggak sepakat, saya enggak mau sampaikan ceritanya. Karena biasanya ibu-ibu peka pakai perasaan, jangan pakai perasaan. Kita bicara masalah hukum, ya. Imam Ahmad rahimahullah. Tahu Imam Ahmad siapa? Tahu enggak ibu-ibu sekalian? Imam Ahmad itu siapa? Ahmad bin Hanbal. Ada 4 mazhab di dunia ini. Mazhabnya siapa? Imam Malik dulu. Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kenapa diurut begini? Karena memang ini urutannya. Ini kan. Kalau Imam Malik sama Imam Abu Hanifa sezaman. Satu tinggal di Madinah, satu tinggal di Irak. Cuma ini meninggal, Imam Malik meninggal tahun 179, Imam Abu Hanifa meninggal tahun 150. Imam Syafi'i lahir di tahun meninggalnya Abu Hanifa, tahun 150. Makanya Imam Syafi'i belum pernah belajar dari Imam Hanifah, tapi dia belajar dari Imam Malik. Lalu ada Imam Ahmad yang terakhir. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Dikenal dengan mazhab yang keempat. Empat mazhab ya. Mayoritas Asia Tenggara mazhabnya Syafi'i. Mayoritas negara Arab, Jazirah Arab, itu adalah Hambali, Imam Ahmad. Mayoritas negara Turki, Eropa, itu adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kalau di Afrika umumnya Imam Malik. Seperti itulah. Imam Ahmad ini salah satu dari imam madhab. Waktu meninggal istrinya meninggal di pagi hari, malam hari dia menikah. Makanya saya bilang jangan tersinggung dulu. Dia menikah malam hari, ditanya sama murid-muridnya, wahai imam, anda lagi meninggal istrinya tadi, masih sedih. Kenapa menikah malam ini? Perhatikan jawaban Imam Ahmad ya. Dia menjawab bukan dengan hawa nafsu, dengan ilmu. Dia mengatakan, saya khawatir meninggal malam ini dan saya bertemu dengan Allah sementara saya bujangan. Maksudnya apa? Laki-laki tidak ada masa iddah. Kalau saya meninggal juga malam ini saya tidak menikah, berarti saya meninggal dalam keadaan tidak punya istri dan itu pelanggaran agama bagi beliau. Bayangkan saking pentingnya pernikahan. Begitu ulama menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Kalau perempuan ada masa iddah, karena memang khawatir ada hamil, ada segala. Tapi kalau laki-laki enggak. Yang saya ingin titik beratkan di kisah ini, bagaimana seseorang kalau menggunakan agama sebagai bendera hidupnya, dia panduan hidupnya, dia akan selalu tertuntun. Ini bukan masalah kasus ikuti hawa nafsu saja ya. Karena dalam pernikahan bukan cuma biologis, tapi akan ada tanggung jawab nafkah, perhatian, pendidikan, dan seterusnya. Perhatikan di sini bagaimana para ulama melihat pentingnya masalah pernikahan itu. Baik, bahasan kita dua hadis ini insya Allah pertemuan kita akan lanjutkan lagi. Ada yang mau bertanya sampai sini? Maksudnya? Imam Ahmad istrinya meninggal. Dia menganggap kalau dia punya kesempatan menikah dan dia tidak menikah, nanti dia akan bertemu dengan Allah sementara pahalanya kurang. Sama enggak, Bu? Pahalanya orang yang menikah dengan tidak menikah.

sehingga yang benar memaafkan, yang salah minta maaf, terus begitu roda rumah tangga itu, jadi aman. Tolok ukurnya bibit bobotnya dari mana nih ibu? Dari apa? Dari pendidikannya. Enggak, gini, tolok ukurnya kalau mau agama. Agama ya, awalnya agama. Ya sudah, kalau dia cenderung dengan seseorang menurut pandangan agama, bukan pandangan kita pribadi. Karena kalau ibu tarik harus kriterianya, ya seperti yang ibu mau, sulit. Karena belum tentu yang ibu apalagi inginkan itu sama dengan anak kita inginkan, enggak bisa dipaksain. Nah, ini anak kita menginginkan, tapi akhirnya karena ada perbedaan, lama-lama yang laki itu sedikit lebih minder. Akhirnya lama-lama ya juga enggak cari. Kalau saya pribadi, selama agama dia baik, maka sudah nikahkan, bismillah. Dan kita sebagai orang tua harus paham, kalau kita lepas anak kita, ada tiket surga. Selesai, meninggal dapat jaminan. Ya. Kenapa bu? Kenapa? Enggak, saya enggak dengar bu. Maaf, lagi sekali. Ulangi bu. Sebentar. Itu yang tanpa pacaran bisa nikah ada tiga hal. Ini saya baru nyatet dari dua. Melihat wajahnya. Kan saya sudah bilang, kenali fisik, kenali keluarga, kenali lingkungan. Tempat dia kerja, tempat dia hobinya apa, kebiasaannya gitu kan. Ya ini semua sebenarnya permasalahannya apa tadi yang saya jelaskan kurang lebih sejam hampir dua jam kita bicarakan itu tentang bagaimana semestinya kendala-kendala seperti ini tidak terjadi, kan itu poinnya itu. Seperti misalnya kasus kurangnya pemahaman anak agama terhadap agama sehingga akhirnya mereka menganggap boleh berhubungan dulu sebelum menikah, gitu kan? Dalam arti kata di sini berhubungan mereka tadi ya, boleh berpacaran dulu, kemudian butuh adaptasi dulu, butuh ini dulu, itu kan jadi panjang. Gitu. Sementara setiap pertemuan yang tidak ada hukum penghalalan agama di situ kan berdosa. Gitu. Jadi ini terjadi kendala itu. Kalau saya sarankan ibu, ibu tegaskan kepada anaknya. Karena ibu, kalau memang kamu niat mau menikah, ya cari laki-laki yang menikah, langsung melamar, menikah. Selesai. Kalau tidak, maka itu akan terjadi pelanggaran agama. Dan tentu ibu tidak mungkin tinggal diam. Kasih poin. Laki-laki itu kalau memang serius mau nikah, bu, nggak ada pertimbangannya, nggak ada. Apa yang mau dipertimbangkan? Kalau pertimbang-pertimbang, semua itu jadi pertimbangan orang tuanya, rumahnya, A, A, B, C, nggak bakal nikah-nikah itu. Menikah nanti diadaptasikan. Kalau pertanyaan. Bolehkah orang berpacaran dalam Islam? Jawabannya boleh setelah akad nikah. Silakan pacaran sepuasnya. Loh. Enggak dong. Orang kalau dikasih definisi pacaran di kamus pun adalah pertemuan dua orang laki-laki dan perempuan yang duduk berduaan, saling curhat. Itu kan boleh dalam agama tapi setelah nikah. Biarkan mereka pacaran sepuasnya setelah akad nikah. Makanya saya bilang dari tadi anak-anak ditekankan itu pemahaman tentang menikah. Penanamannya itu memang dia jadikan sebagai program hidupnya. Kalau dia tidak jadikan program hidup, Bu. Ibu misalnya gini, "Nak, kamu nanti kalau sarjana, kamu buka usaha ini, angan-angannya itu semuanya ke prestasi yang membuat tidak, itu program hidup dia. Harus begini, harus begini, harus begini. Enggak ada nikah di situ. Atau nikah nanti nomor yang kesekian. Jadi nanti dia ikutin program itu. Coba programnya itu dimasukkan pada saat pernikahan itu memang dibutuhkan. Nah, kalau memang pada saat jenjang kuliah ini kamu merasa kamu butuh punya pasangan, kamu boleh menikah. Kalau ini kamu boleh menikah. Jadi di sini pernikahan yang dititipkan, ya, pernikahan yang dititipkan di situ. Kalau saran saya, Allahu a'lam, pertegas saja ke anaknya ibu, ya, pertegas saja ke anak ibu. Ada lagi? Sudah. Jadi pertama saya bilang, secara agama, agama gak mungkin salah, Bu. Agama Islam ini gak mungkin salah, ini agama Allah. Tidak ada orang laki-laki atau perempuan kecuali ada sinyal jodoh, itu yang pertama. Tapi di dalam agama juga dituntunkan, ada hambatan-hambatan yang kadang-kadang datang sebagai fasilitas kepada seseorang. Terhambatnya rezeki, tidak turunnya hujan dari langit, terhambatnya jodoh. Ada dua indikasi, ada dua penyebab yang kadang-kadang menghambat. Bukan tidak ada. Yang pertama dosa yang dilakukan. Adanya dosa yang dilakukan. Kita tidak tahu dosa apa, ya. Secara individu pasti dia tahu. Perbanyak istighfar. Yang kedua, dia boleh menerapkan, dia bisa menterapi dirinya dengan ruqyah. Bisa saja kena pengaruh sihir. Karena sihir bisa menghadang jodoh itu. Karena jodoh kan takdir ikhtiar, ya. Maka setiap kali dia cenderung, dia batal lagi. Setiap kali orang cenderung, orang itu batal lagi. Itu kena pengaruh sihir biasanya. Nah, sudah mempunyai istri, jadi dia tolak. Nah, maka itu kemarin dia udah dibikin apapun dia. Jadi katanya orang yang pintar ini, dia bilang itu dia di sukmanya itu ditanam di Kalimantan di pohon. Ya sudahlah. Pokoknya begini. Saya enggak butuh rinciannya, Bu. Gini, sebentar. Saya sudah tahu. Ibu tinggal minta tuntun dia untuk ruqyah. Obatin dengan cara ruqyah syariah. Saya kasih nomornya, ya. Ustaz Sahal. Coba dulu. Ruqyah kan banyak. Ruqyah bisa dengan ayat yang dibacain, bisa dengan terapi meminum air bidara, bisa dengan mandi air bidara, banyak. Iya. Biasanya minimalnya 2 minggu berturut-turut. Ibu bisa catat nomornya Ustadz Sahal, nanti bisa ditelepon, konsultasi lebih jauh, nanti kemudian bisa diundang. Datang, beliau datang biasanya. 0896 304 140 84. Nanti ibu bilang saja saya jamaahnya Ustadz Khalid. Saya tidak tahu, ya, siapa yang meruqyah itu. Ya, orang meruqyah juga nggak boleh sembarangan, Bu. Jadi bukan sembarangan, orang bukan asal datang meruqyah. Ini harus memang ahlinya, nggak bisa. Ya sudah, berarti memang tidak ada hubungannya kalau memang. Tapi setahu saya, ya, banyak orang yang memang setelah beberapa kali baru ada reaksi dan seterusnya lah, ya. Tentu yang pertama sebelum masalah meruqyah ini adalah faktor yang pertama tadi. Mungkin ada dosa yang dia lakukan. Dia harus beristighfar kepada Allah. Dia sendiri dilihat ibadahnya dia bagaimana, ini anak nih. Orang ini bagaimana ibadahnya. Loh, orang banyak rajin ibadah, tapi indikasi ibadah itu tolok ukurnya adalah sesuai dengan wahyu enggak? Benar enggak ibadahnya, gitu kan? Punya dalil enggak? Kalau ibadah rajin tapi ibadahnya enggak ada, maka ya sudah. Hai. Baik, kalau begitu sampai sini, ya. Insya Allah nanti bab ini masih panjang. Bu, ibu menikah sama orang asing bukan salah. Saya enggak bilang salah. Saya pernah bilang salah enggak tadi? Enggak. Saya bilang, kalau ibu menikah dengan yang tidak sepadan, lain bahasa, lain negara, jauh poster tubuhnya, gitu kan? Itu membutuhkan ekstra waktu dan energi. Hanya itu. Ibu benar, enggak ada yang salah. Makanya kalau ibu bilang saya nikah sama orang asing, ya itu silahkan, enggak ada masalah. Bahkan tadi saya bilang, kalau ada yang mau terapkan selain yang saya jelaskan, silahkan. Gitu kan? Tidak ada masalah, tapi ini kaidah agama. Kalau mau ideal ya seperti ini. Gitu kan? Itu poinnya. Kalau pertanyaan tadi, kita tutup dengan ini. Masalah arsnya Allah di atas air. Jadi memang kita imanin seperti itu, Bu. Kita imanin sesuatu yang gaib. Allah, malaikat, ya kan gitu, surga dan neraka. Kita imanin seperti apa yang diinformasikan. Dan tidak perlu kita obok-obok karena akal kita gak bisa sampai ke situ. Kira-kira bagaimana ya arsnya Allah di atas air? Ya sudah, Allah jelasin seperti itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, di atas bumi, 7 lapis langit dan Sidratil Muntaha, ada sebuah lautan Allah ciptakan. Dan lautan itu berada di bawah singgasananya Allah. Memang itu ada penjelasan mas. Jadi memang arsnya Allah di atas air. Kita tidak usah bayangkan apakah karena bumi ini semua air atau apa saja, itu kita nggak tahu. Yang jelas informasi wahyu seperti itu. Surga dikatakan di atas langit. Baik, itu informasinya surga di atas langit. Kita imani masalah itu. Semua yang gaib dimasukkan dalam kategori iman. Oh iya, seperti itu adanya sudah. Apa yang dijanjikan kita pastikan iya kita akan dapat. Oh kalau orang sholat nanti di sana dapat pahala, di sana masuk surga. Ya udah kita imani. Itu namanya rukun iman. Mengimani sesuatu yang sudah dijanjikan dan mengimani sesuatu yang sudah diancamkan. Tapi kita tidak bisa rincikan masalah itu kecuali ada penjelasan wahyu yang menyampaikan. Karena akal manusia nggak bisa nggak bisa menjangkau itu. Baik, sampai sini ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang-orang yang masih sakit disembuhkan, orang yang belum dapat jodoh dimudahin. Orang yang punya hutang banyak dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang mendapatkan hidayah diberikan dimudahkan untuk mengamalkan, yang belum dapat petunjuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan izin dan kemahamurahannya Allah kita disatukan di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana kita disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Tentu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.